Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ikhwati fillah azzakumullah. Kita memasuki penjelasan tentang beberapa masail pada pertemuan ini. Akan disebutkan 4 masail sekaligus dari penulis. Yani al-masail as-sabi'ah wa thaminah wa tasi'ah wa thamanun wa tis'un. Masalah yang ke-87, 88, 89, dan yang ke-90. Min khisalul jahiliyatul baqiyah fi ba'di hadhihi ummah. Perangai-perangai jahiliyah yang masih tetap ada pada sebagian umat. Qala al-mu'allif rahimahullah al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab al-istisqa bil anwa' an-niyahah 'ala al-mayyit. Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan al-ahsab. Ahsab itu artinya adalah kedudukan. Kalau terkait dengan orang-orang yang telah lalu, maka bangga dengan keturunan yang mulia. Keturunan dari bangsawankah? Ataupun keturunan dari pahlawan misalnya, atau keturunan tokoh besar, baik tokoh agama maupun tokoh nasional, tokoh pendiri dari satu negara atau satu bangsa, atau bangga dengan kabilahnya, kabilah-kabilah yang masyhur, kabilah-kabilah besar, maka ini disebut dengan al-hasab. Jamaknya al-ahsab. Wa ta'nu fil ansab, dan ta'an mencela daripada nasab. Nasab lebih umum. Dan yang dimaukan di sini adalah nasab-nasab yang rendah. Baik mencela dirinya sendiri karena memiliki nasab yang rendah, atau mencela nasab orang lain. Al-istisqa bil anwa, yakni minta hujan dengan bintang-bintang, ataupun minta hujan dengan orang-orang yang disebut memiliki kekuatan atau pawang untuk bisa mendatangkan hujan. Ini masuk di dalam perkara ini, meskipun al-anwa maksudnya adalah bintang-bintang. Kemudian an-niyaha 'alal mayyit, meratapi mayyit. Menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayyit dalam rangka meratapinya. Semisal ucapan, kenapa engkau mendahului kami sedangkan engkau adalah orang yang terbaik di tengah-tengah kami, orang yang demikian, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Maka ini termasuk daripada bentuk daripada meratapi. Seolah-olah dia tidak ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah ketetapan Allah itu tidak adil pada dirinya. Dan kebiasaan jahiliyah, ya, pada masa tersebut ada orang-orang yang memang berprofesi, biasanya adalah para wanita, berprofesi untuk meratapi mayit. Dan mereka berbangga dengan ratapan-ratapan para wanita tersebut terhadap orang yang meninggal dari keluarganya. semakin banyak maka semakin besar kebanggaannya. Semakin banyak yang meratapi maka semakin besar kebanggaannya. Terkadang seseorang ini dibayar, orang yang meratapi tersebut dibayar. Seperti ada paguyubannya gitu. Dibayar untuk meratapi. Juga membayar orang laki-laki biasanya yang kemudian dia berteriak-teriak ke kabilah-kabilah dengan mengucapkan kalimat-kalimat ratapan. Datang ke kabilah sana menyebut nama orang yang meninggal dunia tersebut dengan penuh ratapan. Sehingga orang-orang tahu dari orang yang dibayar ini tadi. Ini adalah niyahah. Qala Syarif Abdullah Ta'ala hadhihi al-masail al-arba' min masail al-jahiliyah. Empat perkara ini merupakan empat perkara jahiliyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini empat perkara ini isyarat terhadap hadis Rasul. Atayib arba'un fi ummati min umuri jahiliyah. Empat perkara di umatku ini dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrukunahun, yang mereka tidaklah meninggalkannya. Asy'ari Utsaimin menyatakan kalimat la yatrukunahun ai la tatrukuhal ummatu bimajmu'iha. La ajami. Artinya tidaklah umat ini meninggalkannya dari sisi secara umum. Bukan artinya seluruh umat ini melakukan. Bimana anna idza wujida fi qaum qad la yujad inda qaumin akharin. Artinya bisa jadi itu terjadi pada satu kaum tetapi tidak pada kaum yang lain. Pada satu komunitas muslimin tidak pada komunitas yang lain. Pada satu daerah yang di situ kaum muslimin ya berdomisili dan mendominasi ya, terjadi perkara-perkara ini tetapi tidak pada kaum muslimin daerah yang lain. Artinya rakyat rukunahun bukan berarti setiap muslim melakukan, bukan itu. Qatu jar inda qaumin niyahah wa inda akharin al-fakhr fil ahsab wa inda akharin at-ta'an fil ansab wa ma syabba ma asbaha dzalik. Terkadang didapati pada satu komunitas ya niyahah, pada komunitas yang lain fakhr bil ahsab, pada komunitas yang lain ta'an bil ansab. Artinya di situ tidak mesti setiap daripada muslimin melakukan. Tetapi itu pasti ada, masih tetap ada sampai hari kiamat tiba. Adanya orang-orang dari kalangan muslimin sendiri yang melakukan praktek-praktek ini. Bangga dengan keturunan yang mulia atau kedudukan yang mulia. Baik kebanggaan itu pada dirinya memang dia meniti bukan tersebut ataukah pada salafnya, pendahulunya, nenek moyangnya. Mencela nasab, istisqa bil anwa, meminta turun hujan dengan bintang ataupun meratapi mayit. Al-fakhru bil ahsab. Al-ahsab yakni aja di situ. Al-ahsab artinya adalah pamor seseorang memiliki kedudukan ya, al-manzilah, memiliki kemuliaan, asyaraf. Dia bangga dengan kedudukan dia, dengan kemuliaan dia. Seperti seorang menyatakan, ana syarifu qaumi, apa adalah tokoh mulia di kaumku. Ana sayyiduhum, apa adalah penghulunya mereka. Indikada, indikada. Aku memiliki ini, aku memiliki itu. Aku kedudukannya begini dan begitu. Atau berbangga dengan bapak-bapaknya, nenek moyangnya. Yang nenek moyang tersebut memiliki kedudukan-kedudukan. Memiliki kemuliaan-kemuliaan. Aku adalah keturunan daripada pahlawan nasional misalnya. atau adalah keturunan, bahkan mungkin merasa bangga dengan saya adalah keturunan Rasul, saya adalah keturunan sahabat ini, sahabat itu. Ini semua walaupun memang itu adalah kemuliaan, tetapi berbangga dengannya itu bukan kemuliaan. Berbangga-bangga dengannya itu justru menunjukkan kerendahan. Wa ta'an fil ansab ataupun ta'an terhadap nasab. Kalau orang-orang Arab, mereka begitu sangat memelihara yang namanya nasab. Bagi setiap orang pada mereka ada syajaratun nasab. Jadi setiap orang itu akan ada, dilihat, diruntut, itu akan ketemu siapa nenek moyangnya. Para tokoh-tokoh biasanya dia dinisbatkan kepada orang yang paling mulia dari syajaratun nasab tersebut, sehingga memiliki kedudukan yang begitu sangat tinggi. Dan orang yang tidak memiliki nasab itu begitu sangat direndahkan, karena ima dia itu anak zina atau dia itu bekas budak, sehingga tidak memiliki nasab. Pada masa itu kemuliaan daripada nasab begitu sangat diperhatikan. Hanya kemudian setelah perzinahan merajalela, ya, nasab ini sudah tidak lagi bisa terjaga. Dan seseorang untuk bisa diketahui dan dibedakan nama satu dengan yang lain dengan nama panjangnya, dengan nama lengkapnya, sehingga butuh kepada nama panggilan, nama lengkap. Sedangkan dahulu yang dibutuhkan adalah nasab, sehingga nama itu cukup dengan satu kata atau dua kata, sudah mencukupi. Dua kata itu dalam artian frase, ya, mudhaf ilaih, bukan dua kata artinya dua nama dijadikan satu, kan? Seperti Abdullah, Abdul Muttalib, seperti itu. Abdurrahman. Adapun nama cukup dengan Ahmad, Muhammad, Ali, Hasan, Husain, Jarir, Jabir. Ya. Dan nama anbiya apa ada yang murakab? Tidak. Termuliakan dan diketahui dengan nasabnya. Terbedakan dengan nasabnya atau dengan daerahnya. Seperti itu. Tidak kemudian memiliki nama sederet dan nama itu, ya, terkadang nama tiga orang dijadikan satu. Bahkan nama empat orang dijadikan satu. Dipanggilnya dengan siapa? Ya, dan salah satunya. Atau bahkan empat-empatnya gak dipanggil, dia punya panggilan sendiri yang lainnya. Jadi hanya formalitas saja. Akan tetapi, meskipun itu kemuliaan, artinya itu adalah sesuatu yang semestinya dijaga. Akan tetapi, berbangga ataupun kemudian melecehkan, ya, dengan nasab orang lain, ini adalah tercela. Melecehkan nasab orang lain, itu adalah tercela. Nasab itu akan dilecehkan disebabkan karena nasab tersebut dari orang-orang yang rendahan di mata kabilah-kabilah yang ada. Misalnya, seorang mengatakan, anta min bani fulan. Wabisa kaum anta. Misalnya kalimat semacam ini. Kamu dari bani fulan itu, ya. Sejelek-jelek kaum itu kalian. Misalnya. Ini seperti ini biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Kebanggaan terhadap nasab yang kemudian melecehkan nasab yang lain. Wal istisqa bin nujum wa niyaha. Itu juga istisqa dengan nujum, minta turun hujan dengan adanya bintang-bintang. Wa niyaha 'alal mayyit, dan meratapi daripada mayyit. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Satu persatu akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Hafizahullah Ta'ala dari poin-poin ini insyaAllah. Q Qala Syaikh Shalih Fauzan, wal fakhru bil ahsan an yaftakhir al insan bi amjad abaihi wa ajdadihi. Bangga dengan al-ahsab, dengan hasab, keturunan yang mulia. Yaitu seseorang berbangga dengan kemuliaan-kemuliaan bapak-bapak dan kakek-kakeknya. Merasa bangga. Walaupun memang mulia, anggaplah seseorang memang betul keturunan Rasul, misalnya. Apa yang bisa dibanggakan dengan itu kalau kemudian seseorang berperilaku tidak sebagaimana Rasulullah? Perilakunya justru kebalikan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan dia benci terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ini sunah-sunahnya. Dia bangga dengan perkara-perkara yang diperingatkan keras oleh Rasul. Berupa bid'ah-bid'ah. Apa kemuliaan yang bisa diraih daripada ini? Berbangga dengan sebagai keturunan Rasul. Meskipun itu adalah kedudukan yang mulia sebetulnya. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan-peringatan agar memelihara daripada Ahlul Baitnya. Akan tetapi beliau juga menyatakan, man bati abihi amalu lam yusrik bihi nasab. Orang yang amalannya itu lambat, ya nasabnya tidak akan mempercepatnya. Seseorang yang memiliki kedudukan yang mulia, keturunan dari orang yang mulia, tetapi dianya sendiri, ya, lambat dalam beramal, dianya sendiri lemah dalam beramal, maka nasabnya tersebut tidaklah akan bisa mempercepatnya, tidak akan bisa kemudian membawa kepada kemuliaan bagi dirinya di sisi Allah. Mungkin dia bisa mengecoh banyak manusia dengan keturunannya tersebut. Statusnya sebagai keturunan Rasul, akan tetapi tidak insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang tahu akan kedudukan dirinya. Wa hadza min dinil jahiliyah, kata saya. Dan ini termasuk daripada agama jahiliyah. Li'annahum kanu yajtami'una fi Mina. Dulu mereka, ini gambaran kehidupan jahiliyah dahulu. Dulu mereka biasa kumpul-kumpul di Mina. Wa badal an yadhkurullah azza wa jalla yadhkuruna ma fakhira abaihim. Dan bukannya mereka zikir kepada Allah, menyebut nama-Nya Allah dan memuliakannya, mensucikannya, yang mengucapkan syukur kepada-Nya dengan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah dan sebagainya, justru mereka menyebut-nyebut keutamaan bapak-bapak mereka. Menyebut-nyebutnya, membangga-banggakannya, sehingga orang tahu, oh itu fulan keturunannya si Anlan, tokoh daripada tokoh-tokoh Arab, itu si fulan luar biasa, dia keturunan Anlan, tokoh besar dalam perkara-perkara ini, perkara itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala ingatkan kaum muslimin dari perkara tersebut. Faidha qabaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Jika kalian telah selesai menunaikan manasik kalian, telah selesai di Arafah, kemudian kalian di Mina, fadkurullah, maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana dulu kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian, au asyadda dzikra, bahkan lebih daripada itu mestinya. Fal wajib dzikrullah azza wa jalla laisa dzikrul aba wal ajdad wal ajdad. Maka yang wajib adalah dengan dzikrullah, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir, bukan menyebut-nyebut kakek-kakeknya, nenek-neneknya ataupun ya mbah-mbahnya, buyutnya. Ta'an fil ansab, kemudian ta'an terhadap nasab. Ka'an yakul, fulan ma lahu asal. Semisal seseorang mengatakan, ini fulan ini tidak punya asal dia. Tidak jelas keturunan siapa. Fulan min qabilah laisat hiya asfilan. Fulan dari qabilah yang bukan qabilah asal, bukan kabilah yang memiliki esensi. Artinya dia menisbatkan kepada satu kabilah hanya karena dia dahulu pernah dirawat oleh kabilah itu. Jadi bukan memiliki kabilah yang sejati. Itu pun juga menjadi perkara. Ya, bisa menjadi bahan bulian pada masa tersebut. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kama hasala dzalika fi zamanina wa min qablu aidan. Sebagaimana hal tersebut terjadi pada masa kita saat ini dan juga pada masa-masa dahulu. Yaqulun, mereka mengatakan, annas yanqasimun ila qismain. Manusia itu, orang-orang itu terbagi menjadi dua. Khadiri wa qabili. Ada khadiri dengan dot, khadiri, kha, dot, khadiri dan qabili. Wa hadha ma'ruf 'inda ahli Najd, dan ini sangat ma'ruf sekali di sisi penduduk Najd. Al-qabili huwa alladhi yakunu nasabuhu ma'rufan. Disebut qabili kalau memiliki nasab yang ma'ruf. Fulan qabili, artinya nasabnya itu ma'ruf. Ila qabilah muhayyanan, yang dia dinisbatkan kepada qabilah-qabilah tertentu. Minal Arab, dari kalangan Arab. Wal khadiri, adapun yang khadiri, ya, sama yakulun, bagaimana mereka menyebutnya begitu, khadiri. Walladhi la yu'raf lahu silah. Ini orang-orang yang tidak diketahui memiliki hubungan. Tidak diketahui memiliki hubungan. Ya. Biqabailil Arab, dengan qabilah-qabilah Arab. Imma likaunihi, ya, imma kama yuqal innahu minal mawali, bisa disebabkan karena mungkin dia dari kalangan bekas-bekas budak, ya, karena bekas budak tentunya tidak memiliki nasab yang jelas. Ma'ana maulal Arabi, Arabi, padahal, ya, maulal Arabi itu juga Arabi juga. Artinya di sini, kalau ada seseorang, ya, memiliki budak yang dia merdekakan, maka budak tersebut memiliki keutamaan juga seperti tuannya, atau dia menisbatkan dirinya kepada tuannya. Dan banyak sekali para imam yang mereka bekas budak dan menisbatkan diri kepada kabilah dari tuannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, masih ucapan saya Al-Utsaimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna maulal qaumin hum. Sesungguhnya bekas budak dari satu kaum itu bagian dari kaum tersebut. Inna maulal qaumin hum. Itu yang pertama. Yani tidak memiliki hubungan dengan kabilah-kabilah Arab karena dia mungkin sebelumnya adalah budak. Wa imma, atau anna nasabahu qabdha'a, bahwa nasabnya itu telah terlantarkan. Wa annahu li tuli zaman nasau al-qabila allati yantasibuna ilaiha, dan karena jauhnya masa terlupakan kabilah yang mestinya mereka ini ternisbatkan kepadanya. Fakana laisa lahum nasabun ma'ruf, sehingga tidak memiliki nasab yang ma'ruf. Terlebih orang-orang yang hidup sekarang ini yang kemudian mereka terkontaminasi dan tertipu dengan gaya hidup orang-orang barat misalnya, sudah tidak lagi menjaga daripada nasab. Dan juga sekali lagi disebabkan karena banyaknya perzinahan. Itu yang merusak daripada nasab. Kerusakan bangsa barat karena memang perzinahan yang luar biasa merajalela. Dahulu mereka pun ada nasab. Mereka memiliki nasab-nasab dahulu. Dan mereka pun juga terjangkiti penyakit jahiliyah ini. Berbangga dengan nasab-nasab yang ada. Akan tetapi sekarang ya, tidak lagi terpedulikan hal tersebut. Kembali kepada penjelasan Syekh Shalih Fauzan, wa hadza ma'nahu tanaqqus al-akharin. Dan ini maknanya seorang dengan melecehkan nasab orang lain ini berarti dia telah merendahkan pihak yang lain. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala telah mengingatkan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian insya Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Muawiyah pernah bertanya kepada Az-Zuhri kalau tidak keliru tentang para a'imah di negeri-negeri. Semua dijawab oleh Az-Zuhri dengan mawali, bekas budak, bekas budak, semuanya bekas budak. Hanya meninggalkan satu atau dua saja yang bukan bekas budak. Sa'id bin Musayyib misalnya, kalau itu jelas ma'ruf. Kemuliaan ya, diambil dengan ketakwaan dan ilmu yang ada pada mereka, bukan lagi dengan kabilah-kabilah yang ada. Kemudian berikutnya, wal istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang. Ya, ini keberadaan bintang-bintang tertentu itu memiliki pengaruh khusus terhadap turunnya hujan. I'tiqad anna al-matar yanzil min ta'thiri tulu'in najm aw ghurubihi. Keyakinan bahwasannya hujan turun disebabkan karena pengaruh daripada munculnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu. Wa hadza min dini jahiliyah, dan ini merupakan termasuk daripada agama jahiliyah. Demikian pula kalau seseorang mengaitkan tentang keadaan daripada nasibnya, menggantungkan nasibnya dengan ramalan bintang-bintang berdasarkan kelahirannya. Seseorang memiliki bintang Sagittarius, Cancer, apalagi Taurus, Scorpio, nah, seperti itu. Ini berbahaya. Ini termasuk daripada kepercayaan terhadap bintang-bintang. Tidak boleh sedikit pun untuk memiliki kepercayaan terhadap hal-hal tersebut. Karena ini merupakan dinul jahiliyah. Setiap daripada amalan kita, usaha kita, itu semua bergantung pada kita masing-masing. Pada Allah, setelah apa yang Allah SWT kehendaki. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasauna illa ayyasha'allah rabbul alamin. Bagi siapa saja di antara kalian untuk bisa istiqomah, untuk mau istiqomah. Jadi dikembalikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada kalian ini bintangnya apa dan bintangnya. Dan tentunya itu semua tidaklah terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasauna illa ayyasha'allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kesesuaian kehendak seorang hamba dengan kehendak Allah itulah yang disebut dengan taufiq. Fal matar innama yahsul bi iradatillah subhanahu wa ta'ala. maka hujan hanyalah terhasilkan dengan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa huwa allazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah, dan dialah Allah yang menurunkan al-ghaith, yakni hujan, setelah mereka putus asa. Dan Allah sebar rahmatnya dengan sebab hujan tersebut. Wallah huwa alladhi yanzilul matar, maka Allah lah yang menurunkan hujan. Biradatihi, dengan kehendaknya, wa masyiatihi, dan kemauan Allah, wa hikmati, dan dengan hikmahnya. Wa yanziluhu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala, dan Allah turunkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Yanzilu ala ardin wa yamna minhu ardan ukhra, Allah turunkan pada satu daerah di bumi dan Allah tahan dari daerah bumi yang lainnya. Allah menyatakan wa laqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru. Dan sungguh-sungguh kami telah menurunkan hujan-hujan pada sebagian yang lain, tidak pada sebagian yang lain. Ini arti daripada sarrafnahu bainahum. Allah atur di antara mereka, yakni air hujan maksudnya. Liyadzakkaru, supaya mereka mengambil pelajaran. Fa'adha aktarun nasi illa kufuro, akan tetapi mayoritas manusia hingga selain daripada kekufuran. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Allah timpakan musibah pada satu daerah, tidak pada daerah yang lain, supaya daerah yang lain ini mengambil pelajaran pada daerah tersebut. Akan tetapi yang terjadi mayoritas orang, ya, tidak yang terkena musibah ataupun orang yang menyaksikan adanya musibah, mengambil pelajaran selain daripada bertambah kekufuran. Wallahu musta'an. Falladhi ya'taqid anna li thulu'in najmi aw ghurubin aw ghurubin najmi ta'thiran fi nuzulil matar fa hadha i'tiqad syirkun. Adapun orang yang berkeyakinan bahwasannya terbitnya bintang ataupun tenggelamnya bintang tertentu memiliki pengaruh pada tertahan ataupun turunnya hujan, maka ini merupakan i'tiqad, keyakinan syirik. Wajib taubatu minhu, wajib untuk bertobat darinya. Wajib nisbatu nuzulil matar ilallah jalla wa ala, dan wajib menisbatkan turunnya air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang besar, perkara yang mengerikan sampai pada taraf kesyirikan. Nauzubillah. Kemudian yang keempat adalah an-niyahah. Wa niyahatu 'alal mayyit. Takun bil qaul, dan niyahah itu bisa dengan ucapan, misal rafu shaut 'inda mautil mayyit, mengangkat suara di saat kematian si mayyit. Jaza'an wa tasaffutan, yakni sebagai bentuk keluhan, ketidakpuasan, tidak rela, marah dengan sebab itu. Au dzikru mahasinil mayyit, atau dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayyit. Jadi kematian kemudian diiringi dengan teriakan histeris bahkan sampai pingsan. Ini perkara yang seperti ini termasuk dari badan niat. Teriakan yang histeris kemudian menangis sejadi-jadinya, meraung-raung bahkan gulung-gulung. Ini termasuk daripada amalan yang sangat mengerikan. Termasuk daripada niyahah yang terlarang. Biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sambil mereka menampar-nampar pipi mereka, terkadang juga setelah menampar-nampar pipi kemudian menjeduk-jedukkan kepala, ya, di dipan ataupun di tembok. Bahkan kemudian sampai merobek-robek bagian-bagian bajunya, yang paling bisa dirobek bagian mana, bagian depan, bagian saku, bagian ini. Al-muhim apa yang kemudian bisa dia lakukan untuk menumpahkan rasa ketidakpuasan terhadap takdir, dia lakukan apapun bentuknya. Kalau kemudian seseorang, ya, mendengar kematian tersebut kemudian dia lari jadi-jadinya dan teriak wow wow wow, kemudian mendapati ada pohon mangga dia tendangnya, atau pohon kelapa atau pohon pisang mungkin yang ada dengan pohon mangga masih kesakitan tangannya, pohon pisang wajib ditendangi sampai roboh. Nah, seperti ini adalah bentuk-bentuk ketidakpuasan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Autik rumah hasinil mayit atau menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan si mayit seperti yang tadi telah contohkan. Ima dilakukan oleh keluarga, wa ima dia mengontrak orang untuk siap melakukannya. Watakunu bil fi'al atau dengan fi'al. Kalau tadi yang Anda sebutkan ini sudah qaul dan fi'al sekaligus. Fi'al di sini contohkan adalah mithlu syaqil juyu. Ini merobek-robek kerah baju ataupun saku baju. Kalau juyub sekarang artinya adalah saku baju. Jadi maksud daripada yang ada dalam hadis adalah di sini bagian depan ini. Walaf mulkudud dan melampar-nampar pipi. Faniyah amin kebeir dunuf. Maka niyaha ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan an-na'ihatu disebut na'iha karena biasa pelakunya wanita ya, bukan berarti kalau laki-laki tidak apa-apa. Lebih parah kalau laki-laki aja. Karena biasanya adalah wanita, maka Rasul menyebutkan an-na'ihatu, wanita yang melakukan niyaha. Idza lam tatub, jika dia tidak bertobat qabla mautiha, sebelum matinya, tuqam yauma qiyamati wa 'alaiha sirdalun min qatiran, maka dia akan diberdirikan pada hari kiamat dan kemudian dipakaikan padanya mantel atau jubah. Mantel atau jubah tersebut min qatiran, dari timah yang dipanaskan sehingga mencair. Wa dir'un min jarab, dan dipakaikan zirah. Dir'un itu baju besi ya, zirah, baju zirah. Min jarab, dari kudis. Ini dari penyakit. Penyakit bentuknya itu seperti zirah, dan zirah itu adalah sesuatu yang menempel pada badan. Karena dia kalau kelonggaran ya dia tidak lagi jadi zirah, tidak nyaman sama sekali dipakai. Zirah ya mesti nempel, plek-plek sesuai dengan badannya. Disesuaikan dengan ukuran badannya. Itu baju zirah. Kesempitan juga tidak nyaman, kelonggaran juga tidak nyaman. Pasti pas, sehingga dibahasakan dengan dir'un karena memang nempel pada seluruh bagian tubuhnya. Na'udzubillah. Faniyahatu kebiratun min kebairi dunub. Maka niyahah itu merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar. Wahia min umuri jahiliyah. Dan termasuk daripada perkara-perkara jahiliyah. Kalau pernah melakukan maka segera bertobat. Bagi yang tidak melakukan, tidak pernah melakukan mungkin ya, maka dijaga jangan sampai melakukannya. Wal wajib as-sabr wal ihtisab, dan yang wajib adalah sabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang menimpa itu akan menjadi baik apabila kita sabar menghadapinya. Dan musibah itu akan berlipat ganda di saat kita kemudian justru melakukan dosa-dosa dalam menyikapinya. Allahu musta'an. Walayat kulbiha kal buka alal mayit, dan tidak masuk pada perkara ini, artinya tidak masuk dalam perkara niyaha sekedar menangisi mayit, ya kan? Karena seseorang yang ditinggal mati misalnya orangnya orang yang sangat dia kasihi, maka dia pun meneteskan air mata. Bahkan mungkin kadang terdengar ya tangisannya, tetapi tidak keluar dari lisannya kecuali pujian kepada Allah. Tidak ada ratapan, ya. Ya. Sekedar tangisan, air mata keluar, walaupun mungkin ada suara juga. Sesuatu yang memang tidak sanggup untuk ditahan pada seseorang, tabii, dan itu adalah rahmah kasih sayang terhadap sesama. Sedangkan jiwanya tenteram, hatinya tenang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. buka nangis itu tidak termasuk niyahah li'annahu laisa bi istita'atil insan, karena itu di luar dari kekuatan, di luar daripada kuasa seseorang yang bisa untuk dia menangannya. Kadang sesuatu yang tidak bisa tertahan otomatis. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baka lamma mata bnu Ibrahim, dan Nabi SAW bahkan beliau menangis di saat putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada beliau, "Mada ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasul?" Maka beliau menyatakan, ya, "Hada rahmah." Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. "Innal ayn tadma wal qalbu yasan wa la naqulu illa ma yurdi Rabb." Sungguhnya mata memang dia bercucuran, hati memang juga sangat sedih, akan tetapi kami tidaklah mengucapkan ucapan-ucapan kecuali apa yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. "Wa inna ma bi firaqika ya Ibrahim la majnun, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la majnun," dan sungguh kami dengan perpisahan terhadap wahai Ibrahim sungguh kami sangat bersedih. Sampai beliau sallallahu menangis. Wa qala sallallahu, "Innallaha la yu'adzibu bi dam'il ain wala bi hasmin qalb walakin yu'adzib bi hada." Yani alisan au yaqam. Sesungguhnya Allah tidaklah mengadab hanya dengan sebab cucuran air mata, hanya dengan sebab kesedihan hati yang melanda, akan tetapi Allah akan mengadab dengan sebab ini. Jadi beliau mengisarkan pada lisan beliau apa Allah Subhanahu wa taala merahmati dengan sebab lisan. Lisan yang kemudian memuji Allah, bersyukur kepada Allah, menunjukkan akan ridha kepada ketetapan Allah, itulah yang akan dirahmati oleh Allah. Lisan yang digunakan untuk meratap, mengeluh, ya, mengadu kepada makhluk, menunjukkan akan ketidakpuasan terhadap ketetapan Allah, inilah yang akan diadab. Fa idza takallama insan bi kalamin yurdillah 'inda musibah, apabila seseorang dia berbicara dengan ucapan yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala di saat musibah melanda, wa qala, dan dia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," sungguh kami ini milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya, "wa hamidallahu wa syakara," dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa farallahu lahu wa jabara musibatah," Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan memberikan kecukupan terhadap musibahnya. Fa hadhihi al-arba min umur jahiliyah. Maka empat perkara ini merupakan perkara-perkara jahiliyah. Wa hiya baqiyah fin nas. Dan empat perkara ini terus akan ada pada umat ini. Fa yajib taubah minha, maka wajib taubat darinya. Wa dalal hadis ala annahu laisa kullu man fihi syai' min al-jahiliyah yakunu kafiran. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya tidaklah setiap orang yang padanya ada sesuatu dari perkara jahiliyah kemudian berarti dia kafir. Fa umuru jahiliyah minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa duna dzalik. Karena perkara-perkara jahiliyah ada yang memang sampai pada kekufuran, tetapi ada pula yang tidak sampai kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa nastaghfirullah huna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.